Tulis matannya yaitu Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih di bawah penjelasan dalam ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu di dalam matannya, di dalam Aqidah Sittiyah, beliau mengatakan menafikan ini apa? Menafikan namanya ta'til. Ya. Menafikan ta'til. Wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, dan ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mentahrif kalimat pada tempat-tempatnya. Yaitu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu mereka tidak memalingkan makna yang sesuai zahir ayat. Zahirnya yang jelas, yang nampak disebutkan itu yang diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah sesuai yang zahir ayat. Ini maksud ucapan penulis, dan mereka tidak memalingkan dari makna kalimat itu pada mawadhi, pada tempat-tempatnya, sebagaimana dilakukan oleh Asy'ariyah. Mereka mentahrif, ya, tangan mereka artikan kekuatan, mereka artikan ya kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini memalingkan makna kalam dari tempatnya. Padahal Allah mengatakan tangan, yadun. Ya. Nabi mengatakan Allah turun. Mereka mengatakan yang turun bukan Allah tapi wahyunya, tapi malaikatnya. Ini memalingkan ucapan dari zahirnya, dari tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka halus sunnah tidak mengilhad nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Nah, ini kita akan sebutkan. Ilhad, apa itu ilhad? Wala yukayyifuna wala yumassiluna sifati bisifati khalqihi, dan ahlu sunnah tidak mentakyif. Sudah pada pertemuan yang lalu tentang takyif. Ya. Ada yang masih ingat bentuk takyif ada dua. Yang pertama, bentuk membagaimanakan sifat Allah itu ada dua. Yang pertama, menanyakan kaif, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana tangannya. Yang kedua, menghayalkan. Apa perbedaan takif dengan tamsil? Apa perbedaan takif dan tamsil? Menyerupakan Allah dengan membagaimanakannya. Pada bentuk yang kedua tadi, menghayalkan. Kalau tamsil, dia samakan Allah dengan makhluk. Tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk, sama dengan tangannya Zaid, sama dengan tangannya Muhammad. Ini tamsil. Tapi takyif, ya, dia hayalkan, oh tangannya Allah begini, tanpa ada samanya. Sebab khayalan lebih tinggi daripada kenyataan. Ya. Dia khayalkan, oh begini kayaknya, oh begini. Ini takyif. Ya. Dan mereka juga tidak mentamsil, sudah kita jelaskan. Ya. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala la samialah, tidak ada tandingannya, wala kuf'alah, tiada lawannya, tiada yang sebanding dengan Allah, wala niddalahu, dan Allah tidak ada tandingannya. Baik, ini sudah kita jelaskan semua. Sekarang tentang ilhad, apa itu ilhad? Kata beliau, wa qawluhu, adapun ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yuhayuna fi asma'illahi wa ayatihi, dan ahlus sunnah wal jamaah tidak mengilhad nama-nama dan ayat-ayat Allah. Apa itu ilhad? Kita jelaskan. Kata beliau, faqad qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ulama. Ya, Ibnu Qayyim. Wal ilhadu fi asma'ihi huwa al-'udul biha wa bihaqa'iqiha wa ma'aniha 'anil haqqi tsabiti laha. Ilhad itu adalah ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah 'udul, melenceng, miring dari hakikatnya dan makna yang benar. Jadi ilhad sebenarnya ini, ilhad ini umum. Semua penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ilhad. Entah itu ta'wil yang memalingkan maknanya, entah itu ta'til yang menolak, entah itu tamsil yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, entah itu takyif yang membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini disebut ilhad. Jadi ilhad lebih umum. Ilhad semua penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bahwa penyimpangan dalam nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Ada yang menolak, ada yang menetapkan tapi diserupakan, ada yang membagaimanakan Allah, ada yang palingkan lagi maknanya. Semuanya ini namakan ilhad. Ilhad. Jelas ya? Sudah terpahami apa itu ilhad. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah lebih lanjut, ilhad diambil makhudu minal mail. Ilhad itu dari kata condong. Sebagaimana yang kamanya dulu alaihi madatu la hada, sebagaimana yang ditunjukkan oleh makna huruf aslinya. Ilhad dari lam hada. Lahad. Apa itu lahad? Liang lahad. Makanya liang lahad kubur dikamanya dinamakan ilhad lahad. Kenapa? Sebab dia miring. Di mana lahad itu, di mana tempatnya? Hah? Di samping kan kubur. Tanahnya di bawah, lahadnya di mana? Di samping. Sebab makna lam hal dan da artinya yang serong, yang menyamping. Kenapa ilhad dikatakan ilhad? Sebab dia menyamping, serong, iya, condong dari makna yang sebenarnya, menyimpang dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu asal katanya ilhad, lahada. Iya, berarti Indonesia lagi-lagi ambil dari bahasa Arab. Lahad. Iya, liang lahad. Faminhul lahdu. Perhatikan, iya, kata Ibnu Qayyim. Ini ucapan Ibnu Qayyim ya, beliau nukil. Sebab Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau ini banyak-banyak membaca buku Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Makanya banyak ucapan beliau, beliau ambil. Entah itu lafadznya persis atau maknanya dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sebab beliau ini orang yang betul-betul sering membaca buku-buku Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan memang ulama menasihati, banyak-banyak menasihati untuk banyak-banyak membaca bukunya dua orang ini. Murid dan gurunya. Ibnu Qayyim dan gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Buku-bukunya bagus. Apalagi alhamdulillah sekarang ya, banyak diterjemahkan kitab Ibnu Qayyim dalam bahasa Indonesia. Dawa ya, penyakit dan obatnya. Kalau tidak salah ada yang terjemahkan penyakit hati dan obatnya. Itu kitab aslinya Dawa, penyakit dan obatnya. Ya. Taib. Di antaranya kata beliau penggunaan kalimat la, ha dan da adalah lahad. Yang lahad. Apa itu lahad? Kata Ibnu Qayyim, wa huwa syakku fi janibil qabr. Dia adalah lubang atau cabang yang ada di sisi kubur. Ya. Kalau lahadnya kita, alhamdulillah di samping. Kalau lahadnya kebanyakan di tanah Arab sana di Yaman, dia lahadnya di tengah. Kenapa? Saya bisa tahu. Kenapa lahadnya mereka di tengah? Kalau kita kan di samping yang digali, nanti di mayatnya masukkan di situ kalau ditutup papan. Kalau di Arab yang kita saksikan di Yaman, itu bukan di samping kiri atau kanan, di tengah, digali lagi dalam. Kenapa? Sebab di sana padang pasir. Digali di samping runtuh. Tanahnya kan pasir. Orang bikin sumur saja di Yaman sana ratusan meter ke bawah baru dapat air. Kita alhamdulillah 1 meter meter keluar air. Ya, mereka masya Allah. Sebenarnya tanahnya kering. Ya, makanya dia lahatnya di tengah. Sebab susah digali kalau di samping longsor. Baik, dan itu boleh ya, boleh, boleh di samping, boleh di tengah. Baik. Alladzi qad mala anil wasat. Kenapa liang lahat dinamakan lahat? Sebab alladzi qad mala anil wasat, dia sudah mala, condong dari tengah. Maksudnya melenceng dari tengah, dia di samping. Ya. Wa minhu, di antara penggunaannya juga al mulhid minad din, orang yang menyimpang dari agama, apapun penyimpangannya, entah itu bid'ah. Nah, atau dia menyimpang dari agama yang lainnya, dinamakan dia mulhid, orang yang mulhid, ilhad. Mulhidin, mungkin sering atau mendengar orang-orang mulhidin. Maksudnya apa? Orang yang menyimpang dari agama, entah itu dia pemikiran filsafat atau dia berpikir pemikiran bid'ah, dikatakan dia mulhid. Kenapa mulhid? Sebab dia menyimpang. Iya, serong. Jelas ya? Jadi ini lahat banyak penggunaannya. Kenapa dia dikatakan mulhid dari agama? Al-ma'ilu anil haq, sebab dia menyimpang dari kebenaran. Iya. Al-mudkhil fihi ma laysa minhu, atau bisa juga dikatakan ilhad, dia orang yang mulhid dia memasukkan agama, dia memasukkan sesuatu dalam agama yang bukan dari agama. Itulah bid'ah. Ya, dia tambahkan ini syariat, padahal bukan. Ya. Itu mulhid semua. Ini ucapan Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Intaha, makanya dikatakan intaha. Nah, kalau ada alif hamzah titik, itu namanya intaha. Selesai. Maksudnya selesai penukilannya. Nah, itu kalau baca-baca buku Arab ada intaha, berarti itu bukan tulisan penulis. Berarti itu diambil dari ya, bentuk penukilan ilmiah. Nah, supaya orang tidak menyangka bahwa ini ucapan kita. Makanya tulis intaha, selesai penukilannya. Berarti ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau ambil di sini. Ya. Baik. Kata beliau, fal ilhadu, ya ini masih makna ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, fal ilhadu fiha. Ya. Maka ilhad dalam agama itu banyak bentuknya. Sekarang beliau rinci bentuk-bentuk ilhad. Perhatikan. Imma ayyakuna bijahdiha wa inkariha bil kulliyah. Ilhad itu di antara bentuk ilhad mengingkari sebagiannya atau mengingkari semuanya. Seperti siapa ini? Yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah semuanya. Siapa itu? Asyariyah bukan. Ayo. Jah. Jahmiyah. Pengikutnya Jahm bin Sofwan. Semua diingkari. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Semua nama dan sifat Allah diingkari kecuali satu. Allah itu ada. Fakot. Cukup. Nama-nama sifatnya tidak ada. Padahal orang yang berakal selama dia masih waras ya pasti meyakini bahwa sesuatu yang ada pasti ada sifatnya. Kecuali kalau dia sesuatu yang hanya bayang-bayangan, tidak ada, tidak berwujud, nah itu tidak ada sifatnya. Tapi kalau ada, iya, sesuatu yang ada mewujud pasti ada sifatnya. Ya, makanya kata para ulama Al-Mu'attilah Jahmiyah ya'buduna adaman. Jahmiyah, Mu'attilah orang Jahmiyah, mereka menyembah ketiadaan. Ya. Mereka mengaku Islam. Tapi Allah tidak ini, tidak itu, tidak. Berarti tidak ada yang kalian sembah. Ketiadaan. Bentuk ilhad juga imma wa imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha. Ya. Kalau tadi yang pertama masuk Jahmiyah di dalamnya, masuk orang-orang filsafat yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang filsafat lebih parah lagi, mereka meyakini Allah tidak ada, bumi ada dengan sendirinya. Ini semua terjadi dengan sendirinya. Baik. Atau dia mengingkari maknanya. Iya, mengingkari maknanya. Ini seperti orang-orang mufawwidhah. Sudah kita jelaskan dalam lum atau litikot. Semoga masih diingat. Orang-orang mufawwidhah yang mengingkari maknanya. Ya. Ketika ada dia mendapati ayat atau hadis tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mufawwidhah mengatakan maknanya misalnya tangan. Allah mengatakan ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap siapa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Itu Nabi Adam alaihissalam. Orang mufawwidhah mengatakan, ketika ditanya apa itu tangan di situ, ya apa maknanya tangan di situ, mereka mengatakan maknanya tangan Allahu alam. Apa itu tangan, saya tidak tahu apa itu tangan, Allahu alam. Kaifiatnya, bagaimana bentuknya, Allahu alam juga. Ini mazhab yang batil. Adapun mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, makna mereka tetapkan tangannya tangan, maknanya ada. Siapa tidak tahu tangan? Tangannya tangan. Ya. Dengan yang kita menggenggam, memegang, meraba, itu tangan. Tapi hakikatnya bentuknya, ini yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Jelas ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang ditanyakan kepada Al-Imam Malik tentang istiwa. Iya. Kaifa istawa? Imam Malik membaca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Muridnya ada yang bertanya, orang ini di majelisnya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik marah. Beliau mengatakan istiwa maklum. Istiwa itu maknanya istiwa jelas. Tidak ada yang tidak tahu. Istiwa itu tinggi di atas, menetap. Iya. Wal kaif, dan bagaimana istiwanya Allah? Apakah Allah duduk, berdiri atau wallahu alam. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya bid'ah. Wal imanu bihi wajib, bertanya tentangnya bid'ah dan mengimaninya wajib. Ini mazhab sunnah wal jamaah. Makanya kata para ulama, ambil ucapan Imam Malik, kiaskan ke semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya seperti itu, tangan, kaki, pendengaran Allah. Misalnya Allah kita katakan mendengar, sifat Allah mendengar, As-Sami'. As-Sami'. Allah memiliki nama mendengar. Masa kita mau tanyakan lagi, apa itu makna mendengar? Mendengar yang mendengar, mendengarkan suara seluruhnya. Dari bagaimana pendengarannya Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang mengetahuinya. Bentuknya. Yang jelas semua sifat Allah Subhanahu wa taala sifat kesempurnaan. Walaupun namanya kadang ada pada makhluk, makhluk juga mendengar. Tapi ingat, selalu yakini bahwa seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya kesempurnaan, di atas kesempurnaan. Tidak ada batasnya, sempurna. Mau saya contohkan sifat al-hayah, hidup. Allah memiliki nama al-hayy, huwal hayyu al-qayyum, ya kan? Dalam ayat kursi Allah memiliki nama al-hayy. Dari nama Allah al-hayy, sifat apa yang kita bisa ambil? Sifat hidup, al-hayah. Allah itu maha hidup sebab Allah memiliki nama al-hayy, yang maha hidup. Makhluk juga hidup, binatang juga hidup. Ya. Tapi lihat kehidupannya makhluk dan kehidupannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sifat hidup Allah sempurna, tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak berakhir dengan kefanaan. Allah tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Makhluk dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak, belum datang kepada kalian tentang manusia. Dulu mereka tidak pernah ada, tidak pernah disebut-sebut. Apa itu manusia? Allah ciptakan, kemudian ada. Itu pun berakhir dengan ketiadaan. Coba kehidupannya manusia, itu pun tidur, ngantuk. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh dengan rasa ngantuk sedikit pun. Wala naum, tidak ada tidurnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab maha hidup Allah sempurna, sifat hidup Allah sempurna. Manusia hidup juga tapi tidak sempurna, ada ngantunya, ada tidurnya, mungkin tidurnya lebih banyak daripada hidupnya. Iya, tidurnya lama. Pingsan. Iya. Coba. Semua sifat seperti itu, tangan, pendengaran, penglihatan seluruhnya. Kesempurnaan, walaupun namanya sama. Di sini yang letak bantahan kepada orang-orang Mu'attilah dan semisalnya. Mereka tolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tetapkan berarti sama dengan makhluk, sebab sama namanya. Kita jawab, sama nama belum tentu sama hakikatnya. Jelas ya? Baik. Ini mufawidhah. Ini mufawidhah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, asyarru minal muawilah. Mufawidhah lebih jelek daripada ahlu ta'wil, orang-orang Asyariyah. Sebab mufawidhah ini tadi yang mengatakan maknanya tidak tahu, hakikatnya tidak tahu juga. Iya. Mengharuskan ucapan mereka itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tapi tidak ada yang paham. Nabi pun mengajarkan sahabat Al-Qur'an bahasa Arab, Nabi tidak paham, sahabat tidak ada yang paham. Semua tidak ada yang paham. Berarti kalau begitu apa gunanya Allah menurunkan Al-Qur'an? Kalau tangan tidak ada paham maknanya, pendengaran tidak ada yang paham maknanya, penglihatan tidak ada yang paham maknanya. Kalau begitu apa itu kalau Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami turunkan bahasa Arab. Iya. Kami turunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian pahami itu Al-Qur'an. Makanya Allah pilih bahasa yang paling mudah, bahasa Arab. Makanya kalau belajar bahasa Arab tidak paham-paham, jangan bilang bahasa Arab susah. Padahal bahasa Arab itu paling mudah itu. Makanya Allah pilih dengan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ya, hanya mungkin kita ya yang kemampuan yang terbatas. Sudah belajar berapa kali ini Ustaz? Sudah 5 guruku Ustaz. Enggak paham-paham juga bahasa Arab. Jangan bilang wah susah ini bahasa Arab. Makanya kalau belajar Dursul Lugha itu jadi satu dikatakan al-lughatul arabiyyah tuh lughatus sahlatun. Betul itu. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ya. Hanya mungkin ya kemampuan Allah berikan ilmu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah memberikan ilmu hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah kasihkan pemahaman cepat sekali, satu kali belajar paham dia. Ada yang Allah kasih kemampuan berkali-kali baru paham, tapi alhamdulillah paham juga. Ada yang lebih dari itu. Lihat para ulama, ada yang dengarkan hadis langsung faham, langsung hafal. Asy-Sya'bi rahimahullah, dia kata beliau, maka taktu sauda alal bedo. Saya tidak pernah menulis hitam dan putih. Ketika menuntut ilmu hadis, puluhan tahun beliau belajar, tidak pernah menulis. Tidak, sejarahnya beliau bawa pulpen, bawa buku sini. Dengan hadis langsung hafal. Bahkan ada ulama, saya lupa namanya, dia kalau ke pasar dia tutup telinganya. Ditanya, kenapa kalau ke pasar tutup telingamu? Semua pembicaranya orang di pasar saya dengar, saya masuk di dalam pikiran saya hafal. Jadi tidak mau mendengarkan, semua dia hafal. Apa pertengkarannya orang di pasar beli ini, dia hafal. Saking kuatnya itu hafalannya. Ya, padahal sama-sama manusia. Tapi subhanallah, Allah berikan ya hafalan yang kuat. Ada yang lambat. Ya. Baik, kemudian kata beliau, wa imma bi tahrifiha. Bentuk ilhad juga ada yang bentuknya tahrif, pemalingan. Ini Asy'ariyah, dia palingkan. Oh, tangan bukan tangan tapi kemampuan Allah. Oh, yang turun bukan Allah tapi malaikatnya. Ini tahrif namanya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Anis shawab. Ya. Ada juga bentuk ilhad yang memalingkan dari yang kebenaran, dari makna yang benar. Wa ikhrajiha anil haq, dan mengeluarkannya dari makna yang benar. Bitakwilatil fasidah, dengan takwilat, dengan penafsiran-penafsiran yang batil. Itu tadi penafsirannya, oh yang turun bukan Allah tapi malaikat. Padahal Allah, Nabi mengatakan yanzil rabbuna, rabbuna, rabb Allah, rabb kita turun. Allah Subhanahu wa taala turun. Kenapa mereka mengatakan yang turun malaikat? Lebih batil lagi pemahamannya, dibantah dalam hadis. Iya. Nabi mengatakan Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan may yad'uni fa'astajibalah wa may yastaghfirun fa'aghfirullah. Siapa yang berdoa kepada saya seperti malam terakhir, kata Allah, saya akan kabulkan doanya. Siapa yang mohon ampun, saya akan ampuni. Masa malaikat mengucapkan begitu? Kalau mereka katakan malaikat yang turun, sementara dalam hadis lanjutannya, ya Allah mengatakan siapa yang berdoa saya akan kabulkan. Sementara mereka mengatakan malaikat yang turun. Malaikat tidak mungkin mengucapkan seperti itu. Ini Asy'ariyah di sini. Makanya kalau yang punya buku kasih taklik sedikit dalam kurung Asy'ariyah. Kalau yang pertama tadi Jahmiyah, Falasifah, Ahli Filsafat. Bentuk ilhad lagi yang berikutnya, contohnya wa imma bija'liha asma'an li ba'dil mubtadi'at. Ka ilhad ahli ittihad. Ini juga. Di antara bentuk ilhad, bentuk penyimpangan dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan nama-nama. Iya. Nama-nama sebagian mubtada'at, makhluk sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beliau contohkan ka ilhadi ahli ittihad sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul ittihad. Apa itu ahlul ittihad? Ini ahlul ittihad yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah menyatu dengan makhluk. Iya. Haddatsani rabbi an qalbi. Telah menceritakan kepadaku Allah dari dalam hatiku. Ilmu ladunni. Enggak perlu belajar, ada ilmu ladunni. Iya. Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Bukan Ibnu Arabi, kalau Ibnu Arabi Al-Maliki, faqih. Kalau Ibnu Arabi tidak ada alif lamnya. Dia mengatakan ketika dia pakai jubah, dia mengatakan tidak ada di dalam jubah kecuali Allah. Dia pakai jubah, kemudian tidak ada ini di dalam jubah kecuali Allah. Jadi ini al-ittihad hululiyah, yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Menyatu dalam makhluknya. Ini juga bentuk penyimpangan. Ya. Masuk juga diantaranya yang menamakan nama-nama anaknya atau nama makhluk yang dengan nama Allah yang dilarang dalam syariat. Makanya di zaman ulama ada yang dikafirkan ketika istrinya melahirkan anaknya dinamakan Allah. Kafir. Ya. Ada nama-nama yang tidak boleh bernama dengan nama itu selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Rasul Jalalah dan Ar-Rahman. Tidak boleh juga. Tapi yang lainnya nama-nama Allah Al-Aziz, ya, boleh. Misalnya ada yang dinamakan nama Aziz namanya, boleh. Atau namanya Abdul Aziz tapi dipanggil Aziz, tidak apa-apa. Tapi ini Abdurrahman dipanggil Rahman. Abdurrahim ini juga tidak boleh, Rahim. Sebab Rahman dan Ar-Rahim dari sifat yang satu, Rahmah. Ya, dari pecahannya sama, Rahmah. Ar-Rahim juga tidak boleh. Ini namanya Abdurrahim dipanggil Rahim. Itu Abdurrahim itu. Tidak boleh. Tetapi yang lainnya boleh. Misalnya seperti Abdul Aziz, ya. Abdul Bar, ya. Nama Allah juga. Mana dalilnya dalam Al-Quran? Wa qaulatim ra'atul azizi. Namanya raja di zamannya Nabi Yusuf. Namanya rajanya Aziz. Nama makan Al-Aziz. Ini dalilnya bahwa boleh bernama dengan nama Allah selain itu tadi, Lafzul Jalalah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Wa khulasatu ma taqaddam, kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, kesimpulan yang telah lalu, kesimpulannya itu semuanya beliau mengatakan yang kesimpulannya annasalafa radhiyallahu anhum, ini boleh ya mengatakan ulama salaf, misalnya Imam Ahmad radhiyallahu anhu boleh ya. Tapi sudah berjalan di lisan para ulama bahwa at-taraddi, sebutan radhiyallahu anhu itu untuk sahabat, nah, bukan berarti yang lain tidak boleh, boleh. Misalnya mengatakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh. Sama di sini beliau mengatakan annas salaf, bahwa para salaf radhiyallahu anhum yu'minun. Ini kesimpulan telah berlalu. Beliau mengatakan bahwa para salaf mereka beriman kepada semua bikulli ma akhbarallahu bihi an nafsi, apa yang Allah khabarkan, beritakan tentang dirinya fi kitabih, dalam Al-Qur'an. Allah khabarkan, Allah sifatkan dirinya, Allah mendengar, Allah melihat, itu kita imani. Gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Betul-betul kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sifatkan dirinya dengan sebuah sifat, kita katakan tidak, tidak. Ya. Ditolak. Ya. Ada lagi bentuk kekurang ajarnya lain lagi, dia palingkan makna aja dari mana yang benar. Jelas ya? Wa bi kulli ma akhbara bihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan saliman min at-tahrif wa ta'til wa min at-takyif wa tamthil. Masyaallah. Dan mereka ahlu sunnah juga mengimani semua apa yang dikhabarkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang selamat. Ya, dengan keimanan yang benar maksudnya. Ada yang imani betul Allah memiliki tangan, betul dia imani Allah memiliki tangan, tapi tangannya sama dengan tangannya Zaid, sama saja menolak itu kalau begitu ya, hakikatnya menolak walaupun zahirnya yang nampak ditetapkan, tapi hakikatnya dia menolak. Kenapa? Sebab dia tetapkan, dia serupakan Allah dengan makhluk, berarti dalam waktu yang bersamaan dia menolak tangan yang benar, makna hakikat mak tangan yang benar dia tolak. Sebab dia katakan tangannya Allah ya ada, tapi sama dengan tangannya Muhammad, sama dengan tangannya Zaid. Ya kan? Berarti bersamaan dia tolak yang benar. Tangan Allah yang sebenarnya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dia tolak. Sebab dia katakan tangannya Allah sama dengan tangannya Zaid. Ini keimanannya tidak benar ini. Tapi Ahlussunnah beriman dengan imanan saliman, keimanan yang selamat. Dari apa? Dari tahrif, penyelewengan, sudah tahrif. Ya, bermakna takwil. Selamat dari taktil, selamat dari penolakan. Ya. Seperti orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka menolak. Apa alasannya? Sampai ingat, kenapa mereka menolak? Untuk terhindar dari murojaah dulu. Kenapa mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala? Untuk terhindar dari penyerupaan. Dia tidak mau sifatkan Allah mendengar, dia tidak mau sifatkan Allah melihat. Kenapa? Manusia juga melihat. Kalau begitu Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Mereka ingin mensucikan Allah, tapi terjatuh ke dalam bid'ah yang lebih parah. Tapi Ahlus Sunnah mensucikan Allah, tapi tanpa menolak. Tanpa menolak. Dan Ahlus Sunnah menetapkan sifat tanpa menyerupakan. Berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah menetapkan, diserupakan. Ada juga yang mau mensucikan Allah, tapi terjatuh ke dalam bid'ah yang lebih besar. Selamat dari apa lagi? Selamat dari takyif, membagaimanakan. Iya. Bertanya dan semisalnya. Wa tamtsil, selamat dari penyerupaan. Iya, diserupakan Allah dengan makhluk. Dan ini kalimat yang sangat bagus sekali ini kalimat. Kaidah ini, kaidah. Ini perlu dipegang ini. Dan ini kaidah ini bisa dipakai membantah Ahlul Bidah. Tahu-tahu bertemu de besok, besok-besok ketemu dengan orang yang memalingkan sifat, pegang kaidah ini. Perhatikan. Wa yaj'aluna al-kalama fi dzatil bari wa sifatihi baban wahidan Dan ahlu sunnah wal jamaah menjadikan pembicaraan, pembahasan dalam zatnya Allah, zatnya Allah, dirinya Allah, zatnya Allah itu, dan membicarakan tentang zatnya Allah dan membicarakan tentang sifatnya Allah, ini baban wahidan, satu, tidak beda, bukan hal yang berbeda, sama. Perhatikan Jahmiyah mau menerapkan kaidah ini supaya lebih jelas. Jahmiyah sekarang mengakui bahwa Allah itu ada. Tayyib, sampai di sini paham ya? Jahmiyah meyakini Allah itu ada, dan Jahmiyah meyakini bahwa zatnya Allah, dirinya Allah, dirinya Allah, zatnya Allah, bukan dengan dirinya makhluk lain. Allah lain, manusia lain, zatnya. Faham maksudnya? Mereka meyakini ini, Allah itu ada, dan zatnya Allah lain dengan zatnya makhluk. Makhluknya kita, Allah lain zatnya. Ini kalau kita berbicara tentang zat. Tapi pas sifatnya, iya, sama. Pendengarannya sama, penglihatannya sama. Padahal ahlu sunnah menganggap bahwa bab zat Allah atau pembicaraan tentang zat sama dengan pembicaraan tentang sifat. Kalau zatnya beda, sifatnya pasti beda. Tidak boleh dipisah ini. Tentang zat dan tentang sifat sama. Baban wahidan, satu. Kalau mau disamakan, iya. Dan ini dibedakan ini. Zat beda, sifatnya sama. Iya. Tidak mungkin. Sebab zat dan sifat sama. Pembahasannya, ya, pembahasannya sama. Makanya ini maksudnya. Iya. Fa innal kalama fi sifat. Sebab pembicaraan tentang sifat far'ul kalami fi zat. Sebab pembicaraan, pembahasan tentang sifatnya Allah ini cabang dari pembicaraan tentang zatnya Allah, dirinya Allah. Bisa dipahami itu kalimatnya? Ya. Kalau kita menganggap zatnya Allah, dirinya Allah itu beda dengan makhluk, berarti sifatnya Allah beda dengan makhluk. Nah, ini bantahan tuh mereka. Mereka meyakini zatnya Allah beda dengan makhluk, tapi sifatnya sama. Sebagaimana keyakinan orang ahlu tamsil, ya sama juga mu'attilah, sama-sama semua mereka itu. Baik. Yujud, bahkan beliau mengatakan di sini yuhtadza fihi hadwu, sama sederajat, rata. Hadwu ini maksudnya sejajar, maksudnya sama. Ya. Fa idza kana isbatu dzat isbatal wujudin la isbat takyifin, fa kadzalika isbatu sifat. Kalau kita menetapkan zat Allah itu ada, ya, bukan penetapan pembagaimanaan, maka demikian pula menetapkan sifat. Ya. Jangan dibagaimanakan. Maksudnya sama tadi yang kita jelaskan. Kalau menganggap zat Allah berbeda dengan diri Allah, berbeda dengan makhluk, berarti sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk. Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Ya, sebab sifat itu kan tidak ada itu orang, kalau masih berakal, tidak ada itu orang yang meyakini bahwa sifatnya si fulan ada pada batu atau ada pada pohon. Pasti sifat kepada yang disifati. Paham tidak? Sifat ini ada pada yang disifati. Kan ada sifat, ada mausuf. Paham? Sifat ini tidak pernah berpisah kepada yang disifati. Masa ini Mike, sifatnya ada pada Mike. Kita katakan sifatnya ada pada tembok. Tidak ada. Tidak bisa, karena mausuf yang disifati itu bersatu dalam sifat itu. Ada pada sifat itu. Sifat itu ada pada mausuf yang disifati. Ya, sama sifatnya Allah. Sifatnya Allah ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berpisah. Ini kaitannya orang Mu'tazilah ini. Mu'tazilah meyakini bahwa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala berpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka menganggap sifat kalam Allah. Ya. Sifat kalam. Ya. Allah berbicara, betul Allah kalam, tapi suaranya yang keluar itu bukan dari Allah, dari pohon, dari batu. Bagaimana caranya? Berarti sama, kalian sama Jahmiyah, kalian menganggap Allah tidak bicara. Nah, makanya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Baik, subhanallah, ini kaidah. Masya Allah ya, sampai buku saya stabilo kuning. So, ketika belajar ini di Yaman, saya stabilo kuning. So, Masya Allah, ini kaidah penting. Disebutkan oleh para ulama ini kaidah. Bahwa pembicaraan tentang zat itu cabang dari pembicaraan tentang sifat. Atau pembicaraan tentang sifat, cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Zat. Baik, wa qad yu'abbiruna an dzalika biqoulihim, dan kaidah ini sudah para ulama ussalaf sudah mentakbir. Dia mereka menyebutkan dengan satu ungkapan. Dan ini masyhur dari para ulama. Apa ungkapannya? Apa istilahnya? Yaitu tumarru kama ja'at bila ta'wil. Biarkan sebagaimana datangnya tanpa dibagaimanakan, tanpa ditafsirkan. Ini kaidah, pegang ini. Tumarru kama ja'at bila ta'wil. Biarkan dia datang. Maksudnya ayat tentang sifat dalam Al-Qur'an atau hadis. Biarkan dia datang sebagaimana yang zahir. Tanpa mananya ini. Tanpa seperti itu. Ta'wil. Pegang ini, masya Allah, selamat dari ahlul bid'ah. Datang Al-Quran, Allah menyebutkan punya tangan. Ya sudah, Allah memiliki tangan. Bentuknya Allah alam, selesai, selamat. Mudah beragama. Ya, mereka yang memberatkan diri, oh bagaimana, oh kayaknya begini. Padahal, tumarru kama ja'at bila ta'wil. Ucapan ini datang dari Imam Ahmad, datang dari Imam Malik, datang dari Imam Al-Auza'i. Yes. Datang dari Sufyan Ats-Tsauri, sama semua. Biarkan ayat itu dalam tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, biarkan sebagaimana datangnya. Jangan ditafsir-tafsirkan ini mananya. Biarkan, sebab bahasa Arab itu dipahami semua. Iya. Bahasa Arab mudah dipahami. Iya. Bahkan para sahabat dulu, ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada pada puncak kefasihan bahasa Arab. Fasih mereka berbahasa Arab. Jadi, iya. Omong kosong kalau kita katakan sahabat tidak memahami ucapannya Nabi ketika Nabi menyebutkan kepada mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, Allah turun yanzil rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya fi kulli lailah. Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, Allah turun di langit dunia sepertiga malam terakhir. Masa sahabat tidak tahu mananya turun? Dan riwayat tidak ada, ya Rasulullah, apa itu turun? Turunnya nazal, turun dari atas ke bawah. Tapi bagaimana sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah iya? Allah turun arsy-nya kosong atau Allah turun bagaimana? Allah turun dalam keadaan duduk, Allah turun dalam keadaan berdiri? Wallahu a'lam. Narin tahu itu. Yang jelas Allah turun, selesai. Iya, sama juga tangan dalam Al-Qur'an, Allah tipatkan dirinya memiliki tangan. Ya tangan. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang jelas dalam hadis disebutkan memiliki jari-jari. Iya. Dalam hadis kita tetapkan semua. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini sebutkan mereka tetapkan dalam Al-Qur'an dan mereka tetapkan dalam hadis. Ya. Dalam hadis ditafsirkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki jari-jari. Iya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu, "Inna quluba bani Adam bainal usbain min asabi Rahman." Sungguh hatinya anak cucu Adam berada di antara dua jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan. Ya sudah. Tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan jarinya dengan jarinya makhluk, selesai. Ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kata beliau, ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tumarru kama ja'at bila ta'wil. Biarkan sebagaimana datangnya, tanpa membagaimanakan, tanpa menafsirkan mananya, ini mananya, itu mananya. Wa man lam yafham. Ini beliau memperingatkan satu peringatan yang penting agar jangan salah faham terhadap kalimatnya para ulama. Ini beliau ingatkan penting ini. Kalamuhum wa man lam yafham kalamuhum dhanna anna ghuruduhum bihadhi ibarati huwa qira'atul lafzi duna ta'arudin li makna wa huwa batil. Kata Syekh Khalil Harraf, kalau kita baca kalimatnya para ulama yang tadi, Imam Ahmad, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, mereka mengatakan biarkan sebagaimana datangnya bila takif. Kalau beliau sebutkan tadi bila takwil, ada dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan selainnya, mereka mengatakan biarkan sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan, tanpa takif. Faham ya? Kata Syekh, kalau orang baca kalimatnya ini para ulama, mereka akan menyangka bahwa maksud dari ucapannya para ulama ungkapan tersebut yaitu biarkan sebagaimana datangnya, tidak usah bahas maknanya. Maknanya tidak ada maknanya. Apa maksudnya? Kan ulama mengatakan biarkan sebagaimana datangnya itu. Itu sifat tadi dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, biarkan tanpa membagaimanakannya. Nah, kata beliau, jangan sampai ada yang salah paham. Zahir ucapan mereka maknanya adalah tanpa membicarakan maksudnya, berarti tidak ada maknanya. Inilah yang difahami oleh al-mufawwidh. Makanya mereka mengatakan dari ucapan inilah mereka mengatakan berarti mazhab al-sunnah mufawwidh. Makanya orang-orang Asy'ariyah sekarang yang banyak ini, mereka, kami ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana mazhab kalian tentang sifat tafwid mufawwidh? Sebab ahlu sunnah kata mufawwidh ini batil. Ahlu sunnah wal jamaah betul, mereka mentafwid. Tafwid artinya menyerahkan kepada Allah. Betul, ahlu sunnah wal jamaah mentafwid, tapi yang diserahkan kepada Allah ini tafwid adalah hakikatnya, bentuknya. Adapun maknanya, maknanya tidak ditafwid. Maknanya kita yakini, maknanya benar, maknanya ada. Seperti tadi contohnya tangan. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah memiliki tangan. Apa itu tangan? Maknanya tangan? Jelas. Maknanya tangan sudah jelas. Tidak ada yang tidak tahu tangan. Ya. Tapi hakikatnya, wallahu a'lam. Ini mazhab al-sunnah. Kalau mereka tidak, makna serahkan kepada Allah. Hakikatnya, bentuknya serahkan kepada Allah. Kalau begitu, apa maknanya Al-Quran? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu berarti Al-Quran seperti itu. Berarti semua orang bodoh terhadap Al-Quran. Biar Nabi juga tidak tahu maknanya. Kalau begitu, apa manfaatnya Allah menurunkan Al-Quran? Sementara Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quran kami turunkan kata Allah agar kalian tadaburi maknanya, kalian fahami. Masa Allah turunkan diperintahkan untuk mentadaburi tapi tidak ada yang faham maknanya. Berarti Allah memberatkan hamba-hambanya di luar kemampuannya. Kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran, mengamalkannya, memahami maknanya, tapi maknanya tidak ada yang tahu. Iya. Apa itu pendengaran? Apa itu makna penglihatan? Ya, penglihatan melihat sesuatu, melihat sesuatu yang ada, mendengarkan suara-suara. Ya. Tapi bagaimana bentuknya? Allah alam. Hakikatnya Allah alam. Baik. Ah, kata beliau, jangan memahami berarti ahlu sunnah ucapan mereka tadi berarti tafwid, mufawwid. Oh, tidak. Ini batil kata Syekh. Fa innal murada bi ta'wil al manfi huna huwa haqiqatul ma'na wa kunhu wa kayfiyatu. Maksudnya kata beliau, takwil di sini yang dinafikan tadi adalah hakikat dari makna itu, bentuk dan hakikatnya. Nah, ini yang kita serahkan kepada Allah. Tetapkan itu sifat ada untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Iya. Dan maknanya jelas sekali tangan, tapi bentuknya wallahu alam. Yang jelas Allah punya tangan. Selesai. Baik. Qala Imam Ahmad rahimahullah, perhatikan, beliau bawakan ucapan Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu au wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Quran wal hadits. Subhanallah, kalimatnya Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Kata beliau, Imam Ahmad mengatakan Allah tidak disifati dengan sifat Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Apa yang kita pahami di sini? Berarti kita tidak boleh sifatkan Allah tambahan. Kita tidak boleh sifatkan Allah dengan sifat, atau kita tidak boleh namakan Allah dengan nama yang Allah tidak pernah namakan dengan nama itu dirinya. Yang Allah tidak pernah sifatkan untuk sifat itu untuk dirinya. Tidak boleh kita tambah. Nah, ini ahlul kalam di sini, filsafat. Mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak pernah sifatkan dirinya seperti itu. Demikian pula nama. Iya. Banyak di antara orang yang menetapkan Asmaul Husna, nama Allah, Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama itu. Tidak pernah. Sebab menamakan nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna itu, nama-nama Allah itu dengan dalil. Tidak boleh kita katakan Allah memiliki nama ini, tidak ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Tidak boleh menambah. Ini maksudnya Imam Ahmad. Kita tidak boleh sifatkan Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, atau apa yang Nabi sifatkan untuk Allah. Beliau mengatakan la yutajawazul Quran wal hadits, tidak boleh melewati, melanggar, melewati batasnya Al-Quran dan hadits. Ya. Nabi saja kalau tidak diwahyukan kepada Allah, beliau tidak bisa sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnait al-nafsik. Ya Allah, saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Maksudnya apa? Sifat-sifat kepadamu saya tidak bisa batasi pujian terhadapmu sebagaimana yang kamu pujikan dirimu. Ini juga dalil hadis dipakai oleh ulama ahli sunnah mengatakan bahwa nama-nama Allah bukan 99. Tidak ada yang tahu jumlahnya lebih dari itu. Jadi keliru orang yang mengatakan nama Allah hanya 99. Keliru. Di dalam Al-Quran, nah, cerita kat Indonesia, di depannya itu 99. Nabi mengatakan, inna lillahi tis'an wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Wa man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghitung 99 nama itu, berhasil dia hitung mencari 99 nama itu, kata Nabi, masuk surga. Ini hadisnya memang betul, sahih. Tapi dalam hadis ini tidak ada pendalilan bahwa nama Allah cuma 99. Hanya Nabi mengatakan ada namanya Allah 99. Siapa yang bisa hitung ini masuk surga? Bisa dipahami? Saya bilang seperti ini, saya ada uang di kantong 20 juta. 20 juta ini saya mau menyumbangkan untuk Palu. Apakah uang saya cuma 20 juta? Di rumah masih ada ATM, Bos, 1M. Bukan, ya kan? Nabi mengatakan Allah memiliki nama 99. Siapa yang hitung nama ini 99 masuk surga? Bukan berarti namanya Allah cuma 99. Kecuali Nabi mengatakan Allah memiliki, hanya memiliki 99 nama A. Baru kita katakan nama Allah 99. Jadi paham ya? Nama Allah bukan 99. Mandalnya hadis yang kita bacakan tadi. La uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Saya tidak bisa membatasi pujian terhadapmu. Apa itu pujian? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sifat Allah, pujian Allah, sebab semua sifat Allah, nama Allah pujian. Terpuji semua nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la uhsi sanaan alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian terhadapmu sebagaimana yang kamu pujikan dirimu terhadapnya. Dan ini dari ilmu gaib yang Allah simpan. Iya. Hanya yang Allah sifatkan untuk dirinya, apa yang datang dalam Al-Quran dan dalam hadis. Iya. Dan diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak ada dalam Al-Quran, dia hanya ada dalam hadis. Seperti contoh nama Allah Al-Mannan. Anta Al-Mannan, dalam doa Nabi, Anta Al-Mannan, engkau ya Allah Al-Mannan. Itu nama. Dalam Al-Quran tidak ada nama Allah Al-Mannan, hanya ada dalam bentuk fiil, perbuatan. Seperti pada firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Itu bentuk fiilnya. Allah memberikan anugerah kepada orang yang beriman. Tapi namanya, namanya di luar dalam hadis. Ya. Kecuali As-Sami', Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha mendengar, iya, dalam Al-Qur'an, wa huwa As-Sami'ul Basir. Ya. Nama memiliki, Allah memiliki nama Al-Hakim, Al-Aziz. Iya. Dalam Al-Qur'an, wa huwal Azizul Hakim. Itu nama semua ya? Iya. Dan kaidahnya, semua nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat di dalamnya. Jelas? Tapi tidak semua sifat Allah itu ada nama di baliknya. Beda. Nama dan sifat berbeda. Dari sisi itu tadi. Kalau sifat, iya, sifat Allah, tidak semua dari sifat itu ada nama terkandung. Tapi semua nama Allah, coba buka itu Asmaul Husna, sifat, semua sifat, ada sifat. Nama Allah As-Sami', yang Maha mendengar. Di dalamnya terkandung sifat apa? Pendengar, pendengaran. Nama Allah Al-Basir, nama Allah, di dalamnya terkandung sifat penglihatan. Nama Allah Al-Hakim, di dalamnya ada sifat hikmah untuk Allah. Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Selalu Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak pernah Allah berbuat dolim. Itu sifat dari nama. Tapi tidak semua sifat itu ada nama. Seperti sifat Allah, Nabi mensifatkan Allah, Allah turun, yanzilu. Tapi tidak ada nama Allah An-Nazil. Iya kan? Tidak ada. Tidak boleh kita katakan, oh berarti Allah memiliki nama An-Nazil. Kenapa Nabi mengatakan yanzilu, turun? Tidak boleh. Tidak sembarang. Sebagaimana yang beliau katakan tadi, nama Allah ya harus sesuai dengan dalil. Itu perbedaan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit lagi terakhir. Kata beliau, berkata Nu'aim bin Hammad. Sama tadi ucapan mana kalamnya Imam Ahmad. Nu'aim bin Hammad ini guru dari Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Ini beliau imam fi sunnah dhaif fil hadis. Kalau dalam hadis dhaif, tapi imam fi sunnah. Maksudnya apa? Keras terhadap alul bid'ah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah kuat, tapi hafalannya dalam meriwayatkan hadis dhaif. Dan ini banyak ada ulama seperti ini, seperti Syarhus Sunan Barbahari. Ya, Imam Barbahari itu beliau dhaif riwayah, tapi imam fi sunnah. Ya, bahkan dikatakan man takallama fi siapa yang berbicara lima mantakalam lima beberapa hari fatimun fidini, siapa yang mencela ya imam beberapa hari maka tuduhlah, curigai dia dalam agamanya, bisa jadi ahlul bidah dia ya. Sebab beliau imam fi sunnah tapi dhaif dalam riwayat. Sama ini Hammad, Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad guru Imam Bukhari. Beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqi kafar wa man jahada ma wasafa Allah bi nafsahu kafar wa laysa fi ma wasafa Allah bi nafsahu aw wasafa bi rasulu tashbihun wala tamthil. Beliau mengatakan siapa yang menyerupakan Allah dan makhluknya kafir. Nu'aim bin Hammad mengatakan dan siapa yang mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat itu Allah sifatkan, Allah tetapkan dirinya untuk sifat itu, Allah sifatkan dirinya dengan sifat itu, dia tolak, dia ingkari, kafir, kata beliau, kafir. Walaysa fima wasafallahu bi nafsahu aw wasafa bi rasulu tashbihun wala tamtsil, dan tidak ada pada sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dan rasul sifatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada penyerupaan dan tidak ada ya penyamaan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Cukup dengan dulu pada pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana membantah syubhat bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sat? Masya Allah. Syekhul Ibnu Taimiyah sat. Tahu Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah? Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak berlebihan kalau kita katakan ayatun min ayatillah rahimahullah. Tidak berlebihan, kita tidak dianggap gulu berlebihan kalau kita katakan Ibnu Taimiyah rahimahullah ayah min ayatillah, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata muridnya, tidak pernah Allah ciptakan makhluk seperti ini, tidak ada duanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai meninggal belum nikah, sampai meninggal, coba. Jadi yang masih jomblo, beliau meninggal belum nikah, sampai meninggal rahimahullah ta'ala umurnya habis dengan ilmu saja. Bahkan sebagian orang mengatakan Ibnu Taimiyah ini kita lihat karangannya, umurnya beliau cuma berapa karangannya, sampai di Yaman itu di perpustakaan kami ada satu lemari khusus khusus karangannya saja pada umurnya berapa. Makanya sebagian orang mengatakan ini karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan tidak cukup umurnya untuk karang semua ini, satu lemari karangannya semua. Membantah lukalam, membantah filsafat. Makanya para ulama menasihatkan untuk banyak-banyak membaca buku ini. Ustaz, tapi kita bundel Ustaz. Ya, baca bahasa Arab. Banyak-banyak membaca buku ini beliau rahimahullah ta'ala. Beliau membantah lebih dah habis. Sampai-sampai para ulama mengatakan ahlul kalam tidak pernah mengalami kekalahan mutlak. Iya, satu ronde, habis. Tidak pernah mengalami kekalahan mutlak sebagaimana ketika Ibnu Taimiyah hidup. Ahlul kalam. Habis ahlul kalam dibantah deh. Bukunya Ibnu Taimiyah berjilid-jilid untuk ahlul kalam saja. Dibantah ahlul kalam, habis. Aristoteles, Plato dibantah di dalam, habis. Mereka semua. Dengan akar-akarnya, syubhatnya semua diangkat. Iya. Makanya beliau tuh banyak membaca buku ahlul kalam, dia baca semua. Bahkan ahlul kalam kaget-kaget. Wih, kita enggak pernah tahu ini dia tahu. Sudah baca bukunya semua. Baru dia bantah. Ya. Pemahaman Yunan dia bantah semua rahimahullah ta'ala. Makanya mengatakan Ibnu Taimiyah sesat, wah jangan-jangan ini yang sesat, yang menuduh Ibnu Taimiyah sesat ya. Yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sesat. Dan ini wajar ya, dari musuh-musuh yang tidak senang kepada beliau rahimahullah banyak ya. Nabi kita dibilang gila, Nabi Musa alaihi salam dibilang oleh Fir'aun tersihir, padahal dia kena sihir ya, dia yang tidak waras. Baik, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.